Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات Al-Mushahidin wal-Mushahidat, para pemirsa dimanapun ada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal-Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal-Malakuti wal-Kibriyai wal-Azamah, atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, yang tiada terhingga kepada kita, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Yang Allah pastikan bahwa manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna di dalam memahami ayat-ayat Allah dan syariat Allah, dan bahkan telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna dalam hal bagaimana cara mengamalkan syariat tersebut, bagaimana mempraktekkan syariat tersebut, sehingga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal mengamalkan, tinggal melaksanakan syariat sebagaimana yang beliau ajarkan. Beliau berikan kepada kita ilmu syariat, sekaligus beliau berikan kepada kita cara mengamalkan ilmu syariat tersebut, sehingga lengkaplah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, ana selalu ingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, bahwa agama ini kita pelajari ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pelajari cara mengamalkan ilmu itu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi lain, pelajarilah dari Rasulullah SAW ilmu dan amal. Karena Rasulullah SAW telah memberikan ilmu yang sempurna dan telah memberikan juga teladan yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwa agama itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah menyebutnya dengan agama yang sempurna. Sehingga kita tidak membutuhkan apapun dari kita dalam agama. Selain mempelajarinya, ilmu dan amal dipelajari, dan kemudian berjalan di atas ilmu dan amal tersebut. Ini adalah kebenaran yang sedikit pun kita tidak ragu tentang kebenaran tersebut. Dan tidak boleh hanya ilmunya dari Rasulullah SAW diambil, kemudian cara pengamalannya dari diri kita sendiri. Dan sungguh ini banyak terjadi di dalam kehidupan beragama umat Islam, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain di permukaan bumi sekarang ini. Sehingga sebagian umat Islam merasa mereka di atas kebenaran. Karena materi-materi ilmiahnya diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Namun, syaitan melupakan mereka bahwa cara mengamalkan materi-materi tersebut juga wajib untuk diambil dari Rasulullah SAW dan diamalkan sesuai dengan yang diamalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang kita melihat sebagian kaum muslimin mengambil lafaz-lafaz ma'thur, mengambil kalimat-kalimat masyhur ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam alfaz-alfaz zikir. Namun cara mengamalkannya terserah mereka. Dan tidak dikembalikan kepada cara pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya maksud sebagai contoh, bahwa ilmu diambil dari Rasul, kemudian cara mengamalkannya dikarang sendiri. Dan ini sungguhlah tidak benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di antara mereka, ada yang menyuruh kita untuk membaca la ilaha sekian kali. Setelah la ilaha selesai sekian kali, baru kemudian disuruh membaca illallah sekian kali. La ilaha illallah, lafaz ma'thur, masyhur. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa miftahul jannah. Kalimatut tauhid, kunci pintu surga. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kalimat ini kalimat muhdats wa mubtada', kalimat yang baru. Bahkan kalimat itu berasal dari Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berasal dari hadis Nabi SAW, kulu la ilaha illallah tuflihu, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka fi dhalik. Akan tetapi, pernahkah Rasulullah SAW menyuruh kita mengamalkannya dengan cara yang tadi? Antara nafi dan isbat di dalam la ilaha illallah tersebut dipisahkan? didatangkan nafi tanpa isbat, menyebutnya sampai 500 kali, sampai 1000 kali, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, dan setelah itu menyebut isbat tanpa nafi, illallah, illallah, illallah, illallah. Ini contoh saudaraku, saudariku, muslim dan muslimah. Dan ini sesuatu yang terjadi pada tubuh umat Islam. Sesuatu yang terjadi pada diri umat Islam. Apa yang salah di dalam masalah ini? Yang salah adalah mereka tidak mempelajari amal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal sendiri. Dari sini datanglah kesesatan itu. Dari sini datanglah kekeliruan dan kesalahan tersebut. Dan kalau sudah terjerumus seperti itu, syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan terus memberikan kesalahan berikutnya, kesesatan berikutnya, semakin membuat umat Islam tersebut jauh daripada jalan yang benar. Oleh karena itu, godaan syaitan, Allah katakan kepada kita bahwa godaan syaitan kepada kita khutuwat, langkah-langkah. Wala tattabi' khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan selangkah demi selangkah menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Setelah manusia ikut satu, dia datangkan yang kedua. Setelah manusia ikut yang kedua, dia datangkan yang ketiga. Setelah diikuti yang ketiga, dia datangkan yang ke-100. Sampai manusia itu semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran, dan semakin dalam dan semakin jauh ke dalam kesesatan. Maka jangan anggap sepele hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk amal. Boleh saja ilmunya dari Rasul, lafaz-lafaznya dari Rasul, akan tetapi ingat cara mengamalkannya juga harus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi kebenaran yang kita dakwahkan, dan sebelum kita dakwahkan, kita yakini sepenuh hati akan kebenarannya. Dan kita tidak ragu sedikit pun bahwa inilah as-siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Mengambil ilmu beserta amalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berilmu serta mengamalkan seperti itu. Masuklah di dalam koridor hadis, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat dan patuh kepadaku, maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Semoga Allah berikan kepada kita semangat untuk terus berjalan di atas jalur tersebut, mendakwahkannya, dan semoga Allah wafatkan kita di atas jalan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, kembali di pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki bahasan tentang tauhid, dan masih di dalam bab yang lalu, yaitu bab tentang kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah dan ketidakmampuan makhluk. Dan ini insyaallah bab yang terakhir di dalam bahasan kali ini sebelum kita pindah kepada bab berikutnya. Berkata pengarang kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah wa 'anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu an, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu an yuhiya bil amri takallama al-wahy Apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan wahyu dengan memberikan perintah, Allah berbicara, menyampaikan wahyu tersebut. Akhadati samawatu minhu rajfatan aw ri'datan syadidatan. Ketika itu langit beserta penduduknya, penghuni langit, mereka datang kepada mereka tubuh yang bergemetar dengan sangat bergemetar, khaufan minallahi azza wa jal. Dan gemetaran itu disebabkan rasa takut mereka yang luar biasa kepada Allah azza wa jal. Fa'idha sami'a dhalika ahlu samawati, ketika mendengar itu wahyu diucapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan mereka bergemetar, maka penduduk-penduduk langit itu su'iqu, mereka tidak sadarkan diri, wa kharru sujada, dan mereka pun tersungkur bersujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan yang akan pertama kali tersadar dan mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, lalu Allah tabaraka wa ta'ala akan berbicara kepada malaikat Jibril dari wahyu-wahyu Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang Allah ingin bicarakan kepada Jibril alaihi salam. Thumma yamurru Jibril alal malaika, setelah itu malaikat Jibril berlalu atau berjalan di hadapan malaikat-malaikat yang lainnya. Kullama marra bisama'in, tatkala malaikat Jibril melewati penghuni suatu langit, sa'alahu malaikatuha, bertanya kepada malaikat Jibril malaikat-malaikatnya, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril. Fayaqulu Jibril, maka berkata malaikat Jibril alaihi salam, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, Allah mengutarakan menyampaikan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithlama qala Jibril, maka semua malaikat pun mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla, maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu ke arah ke makhluk yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, ke seseorang yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan dinukilkan oleh Imam Al Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Namun para ulama mengatakan secara sanad riwayat ini dhaif. Akan tetapi maknanya dikuatkan oleh hadis yang sahih yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, ma'asyiral muslimin wa'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, kembali di dalam hadis ini bahasannya tidak jauh beda dari pembahasan pada pertemuan yang lalu, berbicara tentang kemahaagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, dan sangat tidak makhluk dan sangat lemahnya makhluk. Dan ini adalah poin di antara poin-poin akidah penting yang harus selalu diingat oleh muslim dan muslimah yang ingin bertauhid, bahwa makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk sangatlah lemah, walaupun itu malaikat Jibril sekalian. Walaupun itu adalah malaikat Jibril sekalipun. Sementara malaikat Jibril makhluk yang sangat besar, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam melihat beliau dalam bentuk rupa aslinya dua kali. Rasulullah SAW melihat Malaikat Jibril dalam bentuk ciptaan aslinya. Pertama kali ketika mendapatkan wahyu perdana di Gua Hira. Dan yang kedua di Sidratul Muntaha pada saat Mi'raj. Kata Nabi SAW ketika melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di Gua Hira. Rasul berada di ketinggian Jabal Nur. Dan kita tahu kalau kita berada di ketinggian. Maka bumi akan terbentang luas di hadapan kita 360 derajat. Kata Rasul SAW, saya bertemu dengan makhluk yang tubuhnya menutupi seluruh ufuk, seluruh cakrawala. Sehingga tak ada yang terlihat oleh Nabi SAW dari kota Mekah kecuali hanya tubuh Malaikat Jibril. Makhluk yang sangat besar. Dan kemudian Allah mengatakan dzi quwwatin, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Allah yang mengatakan bahwa Malaikat Jibril itu makhluk yang sangat kuat. Allah memberikan kepadanya kekuatan biasa. Nah, sungguh pun demikian, kalau dibandingkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Malaikat Jibril tidak ada apa-apanya. Tidak akan mampu apa-apa. Ditambah bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Malaikat Jibril, kemampuan yang dimiliki oleh Malaikat Jibril adalah anugerah Allah kepada Malaikat Jibril itu. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah poin penting daripada poin akidah. Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk tidak akan bisa memberikanmu apa-apa. Yang hanya bisa memberimu adalah Allah. Dan ini yang difahami benar oleh ahlu tauhid. Dan imam ahlu tauhid adalah para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, wahuwa imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Bahkan di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk melihat bagaimana kokohnya akidah tauhid di dada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah akan dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung, ketika itu beliau didatangi oleh Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, perintahkan aku apapun yang kau inginkan, karena aku sudah diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengikuti apa yang kau perintahkan kepada aku. Namun Nabi Ibrahim hanya berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah. Subhanallah, cukuplah bagiku Allah. Kondisi yang sangat teramat genting, di mana detik-detik beliau akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan datang bara bantuan yang dipastikan mampu secara kemampuan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Karena Malaikat Jibril sudah kita katakan makhluk yang kuat, makhluk yang besar. Bisa saja mengangkat Nabi Ibrahim dan memindahkan ke tempat lain sehingga selamat dari bencana tersebut. Atau bisa dengan mudah memadamkan api yang menggunung itu sehingga Nabi Ibrahim bencana tersebut. Atau membunuh seketika itu juga musuh-musuh Allah. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin. Hatinya selalu kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tawaran Malaikat Jibril pun tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk meminta sesuatu kepada Malaikat Jibril. Namun dia hanya meminta kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim hal yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu berada di dalam kobaran api yang sangat besar, sangat panas, namun api itu menjadi aman, dingin dan aman untuk Nabi Ibrahim. Sehingga menjadi ayatun min ayatillah ila qiyamis sa'ah. Kejadian itu menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus mukjizat besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lihatlah ketidakmampuan makhluk. Dimulai dari malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat penghuni langit. Dan jumlah mereka bukanlah sedikit. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Attati sama' wa huqqa laha an ta'itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid." Telah bergemuruh langit. Dengan penghuni-penghuninya. Dan sangat berhak dia untuk terjadi gemuruh itu di langit. Tidak ada tempat yang kosong untuk empat jari. Melainkan ada malaikat yang sujud, malaikat yang beribadah kepada Allah di langit tersebut. Namun malaikat-malaikat tersebut lemah di saat Allah akan berbicara. Sehingga mereka gemetar. Ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Sehingga mereka kemudian pingsan, tidak sadarkan diri di dalam sujud mereka. Sampai kemudian Allah mentakdirkan bahwa yang pertama kali akan tersadar adalah Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril Allah akan memberikan wahyu kepada Malaikat Jibril. Baru kemudian malaikat-malaikat yang lainnya siuman dari pingsannya. Dan kemudian Malaikat Jibril memberitahu kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Saudaraku, saudariku, bahasan ini seperti yang tadi kita katakan, sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kita masuki pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik daripada ayat dan hadis yang telah dibawakan sebelum ini. Fihi masail. Di dalam bahasan ini, kata pengarang kitab, ada beberapa masalah-masalah penting dari masalah-masalah akidah. Al-ula tafsiru ayah. Yang pertama, tafsir daripada ayat. Tafsir daripada ayat. Wa idza fuzzi'a qulubihim. Inilah dia hadis-hadis yang kita bawakan. Apa yang terjadi pada para malaikat di saat Allah akan menyampaikan wahyu. Atsaniyah, yang kedua, ma fiha minal hujjah ala ibtali syirk wa khususan ma ta'allaqa ala salihin. Wa hiya al-ayatu allati qila innaha taqta'u uraqa shajarati syirk minal qalb. Di dalamnya terdapat hujjah untuk menghanguskan, membatalkan kesyirikan, terkhusus apa-apa yang berhubungan dengan orang-orang saleh. Dan dia adalah ayat yang dikatakan oleh para ulama, taqta'u uruqa syajarati syirk. Ayat yang disebut oleh para ulama memutuskan dan menghancurkan pohon syirik sampai ke akar-akarnya. Minal qalb, mencabutnya dari hati, memutuskan dari hati pohon syirik sampai ke akar-akarnya. Yaitu ayat yang kita bahas sebelumnya, ya, bahwa mereka bukanlah sekutu bagi Allah. Mereka tidak memiliki sedikit pun di langit dan di bumi. Mereka bukan sekutu bagi Allah. Ya. Mereka tidak menolong Allah. Dan mereka tidak punya syafaat di sisi Allah. Sehingga makhluk tidak ada yang berkuasa sedikit pun. Punya, tidak. Berserikat dengan Allah pun tidak. Menolong Allah pun tidak. Dan bisa memberikan syafaat mustaqillah pun tidak. ini sudah kita bahas panjang lebar pada bahasan-bahasan yang lalu. Dan ini ayat ini disebut oleh para ulama pemutus pohon syirik dari akarnya sampai ke akar-akarnya. Atsalitsah, bahasan yang ketiga, tafsir qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Tafsir daripada ayat Allah mengatakan yang hak dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Ar-rabi'ah sababu su'alihim an dzalik. Yang berikutnya yang bisa diambil dari apa yang menyebabkan mereka bertanya, karena mereka tidak mendengarnya. Yang mendengarnya adalah Rasul kita tercinta Muhammad, yang mendengarnya adalah Jibril alaihi salam. As-sadisah dzikru, al-khamisah anna Jibril yujibuhum ba'da dzalika biqaulihi kadza wa kadza. Malaikat Jibril yang kemudian menjawab pertanyaan malaikat tersebut tentang apa yang Allah katakan dengan menyebutkan kepada mereka Allah berfirman seperti ini, seperti ini. As-sadisah dzikru awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya dari ketidaksadaran itu, yang pertama kali siuman adalah malaikat Jibril. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'alunah. Malaikat Jibril menyampaikan itu kepada seluruh penduduk langit karena mereka bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, annal ghasya ya'ummu ahlas samawati kullahum. Bahwa sesungguhnya ketidaksadaran diri itu ya meliputi seluruh penduduk langit. Semua mereka, yaitu malaikat-malaikat yang ada di langit, tidak sadarkan diri di saat Allah akan menyampaikan wahyu. Al-ashirah at-tasi'ah irtijafus samawati bikalamillah. Yang ke-9, bergetarnya langit dengan perkataan-perkataan Allah, disebabkan Allah akan berbicara dan akan mengucapkan sesuatu, maka langit bergetar, penduduk langit pun demikian karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Malaikat Jibril ia yang beliau yang menyampaikan wahyu kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang ke-11, dzikru istiraqis syayatin. Di dalamnya ada bahwa syaitan-syaitan mencuri-curi pendengaran. Mencuri-curi pendengaran dari pendengaran malaikat-malaikat di langit. Atsaniyata asyrah, yang ke-12, sifatu ruku bi ba'dihim ba'dha. Syaitan itu mereka berada satu di atas yang lainnya, bagaimana sifatnya bahwa jin itu satu di atas yang lain, satu di atas yang lain sampai ke langit dunia. Sifatnya adalah miring, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, namun kita tidak rincikan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika mengatakan bahwa syaitan mendengar mencuri-curi pandangan dan mereka saling berada satu di atas yang lainnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri membentangkan jari jemarinya namun dimiringkan seperti ini. Kenapa miring? Insyaallah Allah telah berkehendak bahwa kesesatan itu miring. Kesesatan itu tidak tegak lurus sampai syaitan yang mencoba untuk mencuri-curi berita langit pun berada dalam posisi miring. Insyaallahu dzalik. Allah telah berkehendak seperti itu. Yang lurus itu, yang berdiri di atas hal yang lurus, tegak di atas jalan yang lurus hanyalah kebenaran. Namun kebatilan dan kesesatan miring dari awalnya. Karena mereka bukan jalan yang lurus, sehingga Allah tabaraka wa taala berkehendak rukubu syayatin ba'duh ala ba'd, tidak dalam kondisi lurus, akan tapi dalam kondisi miring. Sampai ke langit dalam kondisi miring. Dan semua ini Dan semua ini adalah hal yang gaib yang telah disampaikan kepada kita. Berikutnya irsalu syihab, adanya api-api yang menyambar, dikirimnya api-api yang menyambar, dan api-api itu adalah bintang yang menghanguskan jin-jin yang akan mencuri-curi pendengaran langit. Yang ke-14, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla an yulqiyaha wa taratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla an yudrikahu. Terkadang api-api tersebut mengenai dia sebelum dia menyampaikan apa yang ia dengar dari berita langit, dan terkadang ia sampaikan itu tanpa terkena ya panah-panah berapi, api-api panah tersebut, dan dia sampaikan ke telinga wali-walinya dari kalangan manusia. Yaitu siapa? Yaitu para tukang sihir dan para dukun. Ya, ini mereka lah wali-wali syaitan. Terkadang mereka terbakar dan tewas, dan terkadang mereka berhasil sampai ke bumi. Al-khamisata asyrah, yang ke-15, kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan, bahwa terkadang dukun jujur dan benar. Terkadang ba'dal ahyan, terkadang saja. Apa yang diucapkan oleh penyihir, apa yang diucapkan oleh dukun itu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, benar-benar terjadi. Fahamlah kita kenapa dukun itu kadang-kadang berbicara benar. Bukan karena dia tahu yang gaib, namun proses kejadiannya seperti yang telah kita bahas panjang lebar, bahwa jin itu mencuri-curi pendengaran berita di langit, kemudian menyampaikan kepada mereka, dan setelah menyampaikan ditambah dengan dustaan-dustaan, lalu kemudian duta jin tersebut atau wali daripada jin tersebut, yaitu para dukun, berbicara kepada manusia, dan berketepatan apa yang dia bicarakan benar-benar berita yang didapatkan dari langit oleh jin, sehingga benar kadang-kadang ucapannya. Namun itu tidak bagi orang-orang yang bertauhid tidak akan membuat mereka terpesona, karena mereka tahu sesuatu telah terjadi dan Allah sampaikan. Kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kidzbah, bahwa jin tersebut berdusta kepada dukun tersebut 100 dustaan. Yang berikutnya, yang ke-17, annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimati allati qad sumi'at minas sama', dan tidak dibenarkan dusta-dustanya kecuali dengan kalimat yang tadi telah terdengar dari langit. Maksudnya dukun ketika berbicara ada yang benar, lalu orang terpengaruh, lalu mempercayai seluruh dusta-dustanya. Padahal yang benar hanya segelintir kecil dari berita tersebut. Namun ketika terbukti, maka jelas dia dukun sakti, sehingga apa yang dia katakan dianggap kebenaran. Padahal tidak benar. Dia hanya benar dalam satu atau dua informasi yang dia dapatkan dari langit. Namun yang lainnya adalah dusta. Lihat, satu yang benar, 100 dusta. Namun dukun itu dibenarkan dalam, dipercaya dalam seluruh ucapan mereka oleh manusia. Kemudian yang ke-18, qabulun nufus lil batil kaifa yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Lihat bagaimana jiwa manusia gampang menerima kebatilan. Lihat bagaimana mereka bergantung kepada yang satu yang benar tadi, bergantung mereka kepada yang satu itu, namun mereka tidak pedulikan yang 100 yang salah. Itulah manusia. Ketika seseorang terbukti bicara yang gaibnya benar, maka langsung namanya melambung, sehingga seluruh perkataannya menjadi perkataan yang sangat penting untuk didengarkan. Padahal dia berdusta. Apabila dilihat dustanya yang tidak terjadinya dibanding yang terjadinya, maka akan lebih banyak yang dustanya. Namun itulah manusia dalam menerima kebatilan. Kaunhum yatalaqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Mereka saling menerima kalimat-kalimat yang benar tersebut dan saling menyampaikan kepada yang lainnya dan saling berdalil dengan itu bahwa telah dukun itu telah benar dan semacamnya. Berikutnya, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyatil mu'attilah. Di dalam bahasan kita tadi ada itsbat sifat Allah, yaitu Allah berbicara. Takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Dan ini khilafan lil asy'ariyatil mu'attilah. Khilafan terhadap akidah asy'ariyah yang tidak mau meyakini bahwa Allah itu berbicara, karena menurut mereka kalau kita katakan Allah berbicara maka Allah akan sama dengan makhluk. Jawaban kita tidak. Allah berbicara, makhluk berbicara. Akan tapi beda berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Al-hadiyata wal ishrun anna tilka rajfah wal ghashi khaufan minallahi azza wa jal. Gemetaran langit dan tidak sadarkan diri para malaikat disebabkan rasa takut mereka yang luar biasa kepada Allah yang maha perkasa, kepada Allah yang maha kuasa. Yang terakhir, al-thaniyah wal ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Para malaikat takutnya mereka kepada Allah membuat mereka tersungkur bersujud kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini bahasan akhir dari bab ini, yaitu bab idza fuzzi'an qulubihim. Semoga apa yang telah kita bahas dalam bab ini bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buka sesi tanya jawab. Dan seperti kebiasaan biasa, saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan dengan materi kita, yaitu materi akidah. Ya, mohon maaf manakala banyak sekali saudara-saudariku para pemirsa Asil TV yang melayangkan pertanyaan ke dewan redaksi, namun pertanyaan tersebut tidak berhubungan dengan materi-materi akidah sehingga kita tidak menjawabnya. Pertanyaan pertama dari saudara kita Asep di Bekasi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seseorang yang berkata, mungkin itu tumbal untuk daerah itu? Ketika ada kejadian kematian karena kecelakaan yang sering terjadi di lokasi tersebut. Nah, ini adalah fenomena kesyirikan. Ini adalah apa? Fenomena kesyirikan. Di mana seseorang mengira dan merasa bahwa harus ada persembahan kepada jin. Dan ketika persembahan-persembahan kepada jin itu tidak dikerjakan oleh manusia, akhirnya jin itu marah dan membunuh orang yang lewat di situ. Membunuh seseorang yang sedang berada di lokasi kekuasaan jin tersebut. Sehingga akhirnya menjadi tumbal. Dan ini adalah fenomena kesyirikan. Dan ini sering sekali terdengar di telinga kita. Ya, ketika ada pendaki gunung yang kemudian tewas disebabkan terjatuh atau hilang, kemudian hanya ditemukan jasadnya saja, karena nyasar, tersesat di perjalanan gunung yang tidak memiliki tanda-tanda jalan yang jelas, hilang di lebatnya hutan, dan akhirnya ditemukan dalam bentuk mayat. Akhirnya mereka mengatakan dibunuh oleh penghuni gunung, penunggu gunung, disebabkan kita jarang memberikan kepadanya dan tidak memberikan kepadanya sembelihan-sembelihan. Dan sembelihan itu adalah syirik. Menyembelih untuk selain Allah syirik. Dan di negeri yang tidak jauh dari kampung Anda sendiri, itu ada sebuah danau besar. Dan sering sekali ketika ada mobil yang terjatuh ke danau tersebut dan menelan korban, orang mengatakan bahwa penduduk danau, penghuni danau ini meminta disembelihkan sapi dan semacamnya. Minta disembelihkan kerbau dan semacamnya. Karena kita tidak sembelihkan, maka dia membunuh orang yang lewat, ya, kendaraan yang lewat di samping danau tersebut. Dan semua ini adalah fenomena kesyirikan, tidak boleh, ya. Dan biasanya duta jin itu yang berbicara supaya manusia mau menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kalau ingin selamat daripada korban-korban yang berjatuhan di danau ini atau di gunung ini, sembelihkan sesuatu. Sembelihkan sapi, sembelihkan kerbau, sembelihkan kambing untuk penunggu gunung ini, penunggu danau ini. Kalau ingin selamat. Supaya manusia berbuat syirik. Dengan menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku. Salat dan sembelihan sama-sama ibadah. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Namun ketika diberikan untuk selain Allah, maka adalah kesyirikan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ummu Muhammad. Hayakillah ya Umma Muhammad. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang yang terkena pikun karena waktu muda pernah memasang susuk dan datang ke tempat-tempat keramat, ini akan menyebabkan susah matinya? Soal apa yang terjadi pada seseorang dan terjadi di alam, di masa-masa lalunya, dan masa lalu seseorang adalah gaib bagi kita. Perkara-perkara gaib kita serahkan kepada Allah. Perkara-perkara gaib kita serahkan kepada Allah. Namun ketika dia tersiksa, ketika akan wafat, nampak sekali susah wafatnya dan tersiksa ketika wafatnya, bahwa tahulah kita bahwa ini indikasi su'ul khatimah. Ini indikasi su'ul khatimah. Salah satu indikasi su'ul khatimah adalah sulit ketika akan wafat. Karena nyawa ini dicabut paksa oleh malaikat. Sementara indikasi salah satu su'ul khatimah, husnul khatimah adalah mudahnya kematian bagi orang tersebut. Ruhnya mengalir dengan mudah dari jasadnya. Sehingga tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia sedang kesakitan yang luar biasa, teriak-teriak sampai terkadang na'udzubillah badannya diangkat dan kemudian lidahnya terjulur keluar karena kesakitan yang luar biasa. Soal apakah itu penyebabnya adalah susuk dan datangnya dia kedukun, boleh saja itu saja. Boleh jadi itu yang penyebabnya, atau boleh jadi yang lainnya, kita tidak tahu. Ini masalah gaib, dan masalah gaib kita tidak boleh berbicara tentangnya. Tentang apa yang menyebabkan itu, Allahu a'lam. Tapi yang bisa kita tahu bahwa ini adalah salah satu indikasi daripada su'ul khatimah. Kembali kami sampaikan kepada pemirsa, kita akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi kita, yaitu masalah akidah, baik yang kita bicarakan tadi atau akidah-akidah yang lainnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan akidah, kita mohon maaf tidak kita jawab pada pertemuan ini. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di tempat kerja saya, di sebuah ruko, ada sebuah bungkusan yang diletakkan tepat di atas pintu dengan bungkusan kain putih. Sebelumnya itu tidak ada. Saya curiga ini sebagai jimat. Yang tinggal di ruko ini orang kafir, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sah sholat saya di tempat ini? Mohon nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiika barak. Akhi Sa'il. Ketika Anda bekerja di sana, dan ruko itulah milik orang lain, dan apapun yang dia adalah milik orang lain, pertama sekali Anda tidak berhak untuk berbuat semena-mena kepada benda milik orang lain, termasuk walaupun benda itu adalah benda kesyirikan. Seperti yang tadi, bungkusan itu Anda curigai sebagai jimat. Jimat adalah benda-benda kesyirikan. Namun Anda tidak berhak, ketika itu bukan milik Anda pribadi, berhak untuk mengambilnya dan mencampakkannya dan membakarnya dan membongkar isinya. Itu tidak berhak sama sekali, karena itu bukan milik Anda. Rasulullah SAW 13 tahun menyampaikan dakwah di kota Mekah. Alangkah banyaknya benda-benda kesyirikan di kota Mekah ketika itu. Tak satu pun dari benda-benda kesyirikan itu yang dihancurkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau datang lagi ke kota Mekah setelah hijrah dan menaklukkan kota Mekah, dan kota Mekah menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin, dan Rasulullah SAW adalah pemimpinnya. Baru ketika itu seluruh benda-benda kesyirikan itu dihancurkan. Maka itu harus kita ketahui. Milik orang lain, biarkan ia yang menghancurkannya, bukan kita. Soal nasihat boleh. Pertanyaan Anda adalah, apakah saya sah sholat? Jawabannya sah. Rasulullah SAW sholat di kota Mekah. Di dekat Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, benda-benda kesyirikan. Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada saudara dahulu sangat percaya dukun dan menyerahkan segala-galanya dengan segala macam hal yang berbau kesyirikan. Alhamdulillah sekarang beliau sudah hijrah dan sebenar-benar hijrah terlihat dari kesehariannya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara anak itu bisa termasuk salah seorang dari 70 ribu dari golongan yang bebas dari hisab? Karena sekarang dia tidak lagi mempercayainya dan telah melakukan taubatan nasuha. Wallahu ta'ala alam, ya. Taubatan nasuha, apabila dilakukan, maka berlaku kepadanya apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dambalah. Orang yang taubat dari sebuah dosa itu seolah-olah orang yang tidak berbuat dosa. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak berbuat dosa. Maka kesalahan masa lalu yang sudah dilakukan taubat atasnya, dan taubat itu benar-benar taubatan nasuha dan diterima oleh Allah, di dalam ilmu gaib diterima oleh Allah, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu itu seolah-olah dia tidak mengerjakannya. Ini yang Anda tahu, dan semoga termasuk bisa termasuk kepada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya memasang foto-foto orang tua yang bertujuan untuk penglaris dagangan? Ini namanya adalah jimat. Ini namanya adalah jimat. Sesuatu yang dipasang dengan keyakinan bahwa akan terjadi penglaris dagangan, ataupun apa yang ditulis lalu digantung-gantungkan dengan keyakinan akan menjadi penglaris dagangan, atau penolak mara bahaya, digantungkan foto, diyakini bahwa foto itu apabila digantungkan maka mudarat dan mara bahaya akan terhindar dari tempat tersebut, atau tulisan-tulisan atau buhulan-buhulan yang kemudian digantungkan, semua itu namanya tamimah. Dan tamimah adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala. Termasuk foto yang diyakini untuk hal yang seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar bertauhid, mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta manfaat hanya kepada Allah, meminta perlindungan dari mara bahaya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Semoga di akhirat nanti benar-benar bersatu bersama imamul muwahhidin, imam-imamnya orang-orang yang bertauhid, itu para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.